Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihi al-kathirah. Kita bersyukur walhamdulillah betapa banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang tidak mampu seorang pun untuk menghitungnya. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah bersyukur, mengakui bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa memuji, berzikir kepada Allah, serta menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di hari-hari yang mulia pada bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, salah satu dari Ashhurul Hurum, salah satu dari 4 bulan yang terhormat, 4 bulan yang memiliki kemuliaan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, demikian pula disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 4 bulan yang dimuliakan Allah, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah, Muharram, demikian pula Rajab. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan inna iddata syuhuri inda Allahi isna asyara syahran fi kitabillah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan yang itu disebutkan dalam Al-Quran, yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hal itu telah ditetapkan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, yakni 4 bulan yang mulia. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, beliau pernah mengatakan terkait dengan bulan yang mulia, bulan haram. Kata beliau rahimahullah, inna al-zulma fil ashhuril hurumi a'zamu khati'atan wa wizran min al-zulmi fima siwaha. Inna al-zulma fil ashhuril hurum, sesungguhnya kezaliman atau kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram, a'zamu khati'atan wa wizran, lebih besar dosanya, minadzulmi fima siwaha, dibandingkan kezaliman atau kemaksiatan selain pada 4 bulan haram. Demikian pula sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, waj'ala dzanba fihinna wal 'amala shaliha wal ajra a'zam. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah menjadikan di dalam bulan-bulan haram dosa dan pahala amal soleh itu lebih besar. Allah menjadikan di dalam bulan-bulan haram dosa dan pahala amal soleh itu lebih besar dibandingkan selain pada bulan-bulan haram. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah melalui 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Demikian pula telah kita lewati ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Maka bukan berarti beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya pada hari-hari tersebut. Namun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu terus-menerus selama ajal masih ada di tubuh kita. Selama kematian itu belum datang. Oleh karena itu, kita senantiasa seharusnya mengingat maut, kematian, terlebih lagi pada hari-hari ini kita sering mendengarkan, ya, menyaksikan orang-orang mendahului kita, mereka menuju kepada alam yang berikutnya, yaitu alam barzakh. Dan itu harus kita ingat bahwa kita juga akan mengalaminya. Kita juga akan mendapatkannya, yang namanya al-maut. Maka selama kesempatan itu masih ada, gunakan dengan baik. Perbanyak ibadah, perbanyak amal saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bantuannya kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran dari kitab atau risalah yang ringkas yang berjudul Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, di mana kita masih membahas beberapa tafsir dari surat-surat yang pendek Kisarus Suwar. Kita masuk kepada tafsir surat yang berikutnya, yaitu surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Suratu At-Takatsur, surat At-Takatsur ini termasuk surat Makkiyah. Termasuk surat Makkiyah, yaitu diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin. Latarawunna al-jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idin 'anin na'im. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi telah kita sebutkan tafsirnya, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga disebutkan di setiap awal surat untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaqumut takatsur. At-takatsur artinya itu berbangga-bangga atau bermegah-megahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mencela keadaan manusia, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan, berbangga-bangga. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di sini berbangga dengan apa yang melalaikan itu. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ولم يذكر المتكاثر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ya apa itu yang mereka bangga-banggakan, ya, sehingga melalaikan mereka. Apa hikmahnya? Kata beliau rahimahullah, hikmahnya supaya ayat ini mencakup semua yang dibangga-banggakan dan melalaikan dari mengingat akhirah. Supaya mencakup semua, apa saja yang dibangga-banggakan oleh manusia. Apakah itu harta? Ya. Dan itu banyak. Betapa banyak manusia berbangga-bangga dengan hartanya. Ya. Bermegah-megahan dengan hartanya. Sehingga melalaikan dari mengingat negeri akhirah. Melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah. Melalaikan mereka dari tujuan utama mereka diciptakan di dunia. Dan sebagian lagi ada yang berbangga-bangga dengan al-aulad, dengan keturunannya, ya. Ada yang berbangga dengan al-ansar, dengan pengikutnya. Ada yang berbangga dengan al-khadam, dengan pembantu-pembantunya, ya. Dan sebagainya, semua hal yang manusia itu berbangga-bangga dengannya, ya. Bermegah-megahan dengannya. Sehingga melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur." Di sini konteksnya kata Imam As-Sa'di at-taubikh. Allah mencela keadaan manusia yang seperti itu. Alhaakumut takatsur. Yang berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki sehingga melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian terus-menerus berbangga-bangga sampai kalian mengunjungi kuburan. Maksudnya apa? Yani al-maut. Sampai kalian mati. Ya. Sampai kalian mati. Kalian terus berbangga-bangga seperti itu. Ya. Jadi celaan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Wal insalu majmulun 'ala at-takatsur." Manusia itu diciptakan ya, seperti itu, diciptakan dalam keadaan memiliki sifat ingin berbangga-bangga, ya, ingin bermegah-megahan dengan harta dunia, ya, berbangga dengan kedudukannya, berbangga dengan keturunannya. Ya. Hal ini sama seperti sifat manusia yang disebutkan dalam ayat yang lain, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat zalum. Ya. Sering berbuat zalim, sering berbuat kesalahan, jahul, ya, tidak memiliki ilmu, sehingga diwajibkan bagi mereka, bagi manusia untuk talabul ilmi, diwajibkan bagi mereka untuk belajar, mempelajari ilmu agama Islam, agar mereka bisa keluar dari sifat zalum, dari sifat jahul, agar mereka bisa keluar dari sifat berbangga-bangga dengan harta dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Ya, telah melalaikan kalian berbangga-bangga dengan apa yang kalian miliki sampai kalian mati, sampai kalian mengunjungi ya kuburan, yakni alam barzakh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dari ayat ini hatta zurtumul maqabir istadalla bihi Umar ibn Abdul Aziz ala anna az-zaira la budda an yarji'a ila watanihi wa anna al-qubura laysat bidari iqamah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berdalil dengan ayat ini bahwa alam kubur atau alam barzakh itu tempat yang dikunjungi. Jadi seorang ketika dia meninggal, dia akan mengunjungi hatta zurtumul maqabir, menziarahi. Dia akan menziarahi, akan mengunjungi alam barzakh, alam kubur. Dan dia mesti akan pulang, akan kembali ke tempat yang abadi. Ya. Dari alam kubur, dia akan kembali ke tempat yang abadi. Tempat akhirnya, yaitu apakah surga ataukah neraka. Jadi, kuburan atau alam barzah itu bukan tempat menetap. Ya. Bukan tempat yang abadi. Di sana ada tempat yang abadi, yaitu negeri akhirah. Apakah surga ataukah neraka. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan peringatan dari istilah yang tersebar di kalangan masyarakat, istilah atau sebutan ketika ada orang yang meninggal, ya, dikatakan si fulan telah berada di peristirahatan yang terakhir. Ya. Ini kalimat yang berbahaya. kalimat yang berbahaya. Si fulan innahu intaqala ila maswahu al-akhir. Fulan, dia telah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini kalimat yang berbahaya. Kenapa? Karena alam barzah bukan tempat yang terakhir. Bukan tempat yang terakhir. Tempat yang terakhir adalah nanti di akhirat. Apakah surga atau neraka. Sedangkan alam kubur, alam barzah, itu tempat yang dikunjungi. Hatta zurtumul maqabir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla sawfa ta'lamun." Kalla ini kata para ulama di antaranya Syekh Utsaimin, artinya kalla atau maknanya adalah ar-rad'u. Ya. Yani irtadi'u an hadha at-takasur. Artinya kalla adalah larangan. Kalla, yakni jangan kalian seperti itu. Jangan kalian seperti itu. Jangan kalian berbangga-bangga dengan harta dunia, bermegah-megahan sampai kalian melalaikan dari tujuan utama diciptakan di dunia, yaitu beribadah kepada Allah. Dan sebagian para ulama lagi mengatakan maknanya kalla adalah haqqan. Ini benar-benar kalla sawfa ta'lamun, benar-benar kalian akan mengetahui. Jadi ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama tadi kalla, yakni irtadi'u an hadha at-takatsur. Jauhi oleh kalian berbangga-bangga seperti itu. Sawfa ta'lamun, karena kalian akan mengetahui akibatnya. Ya. Sawfa ta'lamun, kalian akan mengetahui bahwa berbangga-bangga seperti itu tidak ada manfaatnya di akhirah. Ya. Saufa tatabayyanuna anna daral akhirah khairul lakum. Ya. Jangan kalian seperti itu, jangan kalian berbangga-bangga seperti itu yang melalaikan dari beribadah kepada Allah. Saufa ta'lamun. Kalian pasti akan mengetahui, akan nampak jelas bagi kalian bahwa negeri akhirah, ya, itulah yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangi kembali. Summa kalla sawfa ta'lamun. Ya, kata Allah, kemudian kalian benar-benar akan mengetahui. Ya. Ini hadhil jumlah ta'kidun lirrad'i marratan saniyah. Kata Syekh Utsaimin, diulangi kembali, summa kalla sawfa ta'lamun, ini merupakan ta'kid penguat, ya, penegasan bahwa jangan kalian seperti itu. Tidak sepantasnya kalian seperti itu, karena kalian akan mengetahui akibatnya kalau kalian seperti itu. Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin. Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin. Ay law ta'lamuna ma amamakum 'ilman yasilu ila al-qulubi lama alhaakum at-takatsur wa la badartum ila al-a'mali as-salihah walakin 'adamul 'ilmi al-haqiqi sayyarakum ila ma tarawun. Maknanya kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, yakni kalau seandainya kalian benar-benar mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, ya, maksudnya kalau seandainya kalian mengetahui apa yang ada di hadapan kalian, mengetahui dengan seyakin-yakinnya apa yang akan terjadi setelah kematian, niscaya kalian tidak akan berbangga-bangga dengan dunia. Niscaya kalian akan bersegera untuk beramal saleh. Ya. Akan tetapi, karena kalian tidak meyakini dengan seyakin-yakinnya, maka menjadikan kalian berbangga-bangga yang melalaikan dari negeri akhirah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tarawunna al-jahim. Kalian pasti akan melihat al-jahim. Al-jahim ismun min asma'in nar. Termasuk nama dari nama neraka, al-jahim. Kata Allah, la tarawunna al-jahim. Ada lam tauqid, lamul ibtida. Kalian benar-benar akan melihat ya neraka pada hari kiamat nanti. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain ya, wa burrizatil jahimu lil ghawin. Neraka itu akan ditampakkan bagi orang-orang yang tersesat. Bahkan juga disebutkan dalam hadis pada hari kiamat nanti, hadis yang sahih, bahwa neraka itu akan didatangkan, ya, neraka itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh 70,000 atau tujarru bi 70,000 zimam. Kullu zimamin yajurruhu 70,000 malak. Bahwa neraka jahannam akan didatangkan pada hari kiamat, yang neraka itu memiliki 70,000 tali. Tali kekang. Ya. 70,000 tali kekang. Yang setiap satu tali kekang dibawa atau dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya. Tidak bisa terbayangkan betapa besarnya ya neraka waliyatu billah. Jadi didatangkan neraka itu memiliki 70,000 tali kekang. Tali untuk membawanya. Yang setiap satu talinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipegang oleh 70,000 malak. Dipegang oleh 70,000 malaikat Allah. Ya. Yang mana ketika neraka itu ditampakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yu'radul ladina kafaru 'alan nar. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari neraka itu ditampakkan kepada orang-orang kafir, ya, maka dikatakan kepada mereka, أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian telah menghabiskan kenikmatan-kenikmatan kalian di dunia, ya, fi hayatikum dunia. Wastamta'tum biha, kalian telah bernikmat-nikmat dengan kenikmatan dunia. Kalian habiskan semuanya, ya. Ini orang-orang kafir. Di dunia mereka tidak ada aturan. Mereka bebas ingin berbuat apa saja, ya. Ingin mengikuti syahwatnya, ya. Apa saja yang diinginkan dikerjakan. Tidak ada batasan-batasan. Beda kaum mukminin diberikan batasan-batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti sebagiannya Allah berikan di surga. Allah berikan di surga. Sehingga kaum mukminin itu harus bersabar. Ya, jangan mengikuti keadaan orang-orang kafir. Kata Allah, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Ya, kalian habiskan kenikmatannya. Kalian di dunia, kalian bernikmat-nikmat di dunia. Fal yauma tujzauna 'adzabal hun. Maka kata Allah, pada hari ini kalian dibalas dengan siksaan yang menghinakan, siksaan yang pedih. Disebabkan kalian sombong di muka bumi dan disebabkan kefasikan kalian di muka bumi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjadikan kita selalu mengingat bahwa batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya jangan dilanggar, ya. Atau jangan sampai kita melanggar batasan-batasan Allah. Jangan sampai kita menghabiskan kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita darinya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikannya di surga nanti. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa latarawunnaha 'ainal yaqin." Kemudian kalian benar-benar akan melihat dengan 'ainul yaqin, ya. Dengan keyakinan yang ditambah dengan melihat, ya. Kalau ilmul yaqin itu keyakinan dalam hati. 'Ainul yaqin sambil melihat. Jadi sudah yakin, dia lihat. Jadi semakin yakin, ya. Ay ru'yatun basariyah, ainul yaqin, yakni melihat dengan mata. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain kata Allah, wa ra'al mujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Al-mujrimun, para pelaku kemaksiatan, para pendosa, mereka akan melihat neraka dan mereka mengira, mereka menyangka bahwa mereka akan masuk ke dalamnya, walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak akan mendapatkan seorang pun yang bisa memalingkan dari pandangan tersebut. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat dosa nanti akan melihat, ya, neraka jahannam yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan, ya, yang Allah Ta'ala berikan di dunia. Latus'alunna, benar-benar kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan di dunia. Apa saja kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan di dunia kepada seorang hamba, pasti nanti akan ditanya. Apakah dia mensyukurinya? Apakah dia menunaikan hak Allah dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Ya. Kalau dia mensyukurinya, kalau dia menunaikan hak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yun'imukum na'iman a'la minhu wa afdal. Allah Taala akan berikan kenikmatan yang lebih besar, ya. Kenikmatan yang lebih nikmat dari kenikmatan di dunia yang telah dia syukuri tersebut. Namun apabila sebaliknya, wal iyadhu billah, kalau kenikmatan itu tidak dia syukuri, ya. Kenikmatan itu dia gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, hadis yang mungkin pernah kita dengarkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم او ليله, ya, beliau keluar suatu malam, faida huwa bi Abi Bakr wa Umar, lalu tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Rasulullah keluar di malam hari suatu malam lalu bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka berdua, apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah malam ini? Ya. Qala al-ju' ya Rasulullah. Ya. Mereka berdua menjawab, al-ju', rasa lapar wahai Rasulullah. Perhatikan keadaan mereka. keadaan Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia terbaik, Sayyidul Bashar. Demikian pula orang yang terbaik setelahnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, mereka keluar di malam hari disebabkan karena rasa lapar, ya, yang mau tidak mau mereka harus keluar. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarahnya Fathul Bari, yakni keadaan mereka mau tidak mau harus keluar karena rasa lapar. Kenapa? Karena mereka ingin beribadah kepada Allah dengan kehusyuan. Ya. Ketika mereka mendapatkan hal yang mengganggu kehusyuan, yaitu rasa lapar, mereka akhirnya terpaksa mau tidak mau untuk keluar, berusaha mencari apa yang bisa menghilangkan rasa lapar itu. Ini juga menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah itu disertai usaha. Tawakal kepada Allah disertai usaha. Seorang yang lapar, ingin kenyang, maka usaha mencari makanan. Ya, tidak hanya berdiam diri di rumah. Demikian pula kita ingin masuk surga, usaha beramal soleh. Ya, tidak istilahnya sebagian orang beralasan atau berdalih dengan takdir. Ya, kalau ditakdirkan masuk surga, ya kita masuk surga. Sekarang terserah mau ngapain. Ya, tidak seperti itu. Sebagaimana Anda lapar, ya, cari makan. Ya, Anda tidak mengatakan, ya kalau takdirnya kenyang, nanti kenyang sendiri. Tapi tidak seperti itu. Ya. Maka demikian pula, pembahasan akhirah. Maka di sini, dalam hadis ini, mereka keluar karena rasa lapar. Ya. Al-ju' ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi berkata, wa ana walladhi nafsi biyadih, ya akhrajani alladhi akhrajakuma, qumu faqamu ma'ahu fa'atau rajulan minal ansar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah yang mengeluarkanku dari rumah melainkan karena sebab yang mengeluarkan kalian berdua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merasakan rasa lapar. Ya. Walhasil akhirnya mereka bertamu, ya, kepada salah seorang sahabat Ansar, dan mereka mendapatkan rasa kenyang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat keduanya telah kenyang, Nabi berkata, "Walladhi nafsi biyadih, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah." Ya, kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian pasti akan ditanya tentang nikmat ini. Kalian keluar dalam keadaan lapar, kemudian kembali dalam keadaan kenyang. Nikmat, kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat ini. Maka ini menunjukkan, kata para ulama, nikmat apa saja, sekecil apapun nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada kita untuk apa kita gunakan nikmat tersebut. Apakah kita mensyukurinya atau tidak? Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau pernah bersabda, ya, yaqulu ibnu Adam mali mali, dalam riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Adam itu selalu berkata, mali mali, hartaku hartaku. Yakni dia berbangga dengan hartanya. Ini hartaku, ini hartaku. Atau dia tidak bersyukur, tidak menunaikan hak Allah dari harta tersebut, ya, tidak mau mengeluarkan hak-haknya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaysa laka min malika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Bani Adam, ya, engkau tidak memiliki harta illa ma akalta, yakni hartamu yang sebenarnya itu yang engkau makan. Fa afnait, setelah dimakan, ya, habis, ya. Aula bista, atau pakaian yang engkau pakai itu hartamu yang sebenarnya. Engkau pakai yang nanti akan fa'ablait, yang akan lama-kelamaan akan usang. Ya. Au tasaddaqta, atau hartamu itu yang sebenarnya harta yang engkau sedekahkan, ya, fa'amdait, yang mana setelah itu, setelah engkau sedekahkan, harta itu akan berlalu, namun akan engkau dapati pada hari kiamat nanti. Pahala sedekah itu akan engkau dapati pada hari kiamat nanti. Ini harta yang sebenarnya, yang dimiliki manusia, sehingga tidak perlu berbangga-bangga, bermegah-megahan, dan juga harus kita syukuri atas nikmat tersebut. Nikmat yang kita makan, kenikmatan, makanan, pakaian, demikian pula harta yang sebenarnya, kata Nabi, adalah yang kita sedekahkan. Itu yang akan kita dapatkan hasilnya nanti. Akan kita petik hasilnya di hari kiamat. Adapun selain itu, harta yang kita simpan nanti akan menjadi, ya, harta orang lain, akan menjadi harta anak-anak kita, ahli waris kita, atau qadarullah akan, ya, menjadi milik orang lain, diambilkah, dicurikah, atau yang semisalnya. Baik, barakallahu fikum. Maka surat ini, surat At-Takatsur, surat yang sangat indah maknanya, pelajaran-pelajaran yang bagus, yang seharusnya untuk senantiasa kita tadabburi dan kita hayati, bahwa jangan sampai kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan harta-harta yang kita miliki. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.